Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan koreksi soal imtihan, soal ujian DL2. Ya, dan sudah masuk bagian 3, 6. Bagian Romawi 3 nomor 3. Sekarang nomor 3 ya. 6, silakan dibaca. Nomor 3. Iya, nomor 3. Syahrul Rasyi Aswadu Walih Bati Ayu Abiyadu. Sahih apa kata? Rambut kepalaku berwarna hitam dan jenggotku berwarna putih. Apa jawabannya? Khoto. Khoto, naam. Di mana letak khotonya, letak kesalahannya? Yaitu pada yang paling belakang, apa itu? Abiyadu. Abiyadu, harusnya bedo'u. Naam. Sya'rur ra'si aswadu wa lihyati abyadu. Naam. Harusnya wa lihyati baydau. Naam. Karena lihya itu muannas. Lihyatun muannas kan? Tanda muannasnya berupa ta marbuto, lihyatun. Naam. Kalau abyadu mudzakkar, abyadu mudzakkar muannasnya baydau. Aswadu mudzakkar, muannasnya sauda'u. Ahmaru hamra'u. Asraqu syarqa'u. Akhdaru hadra'u. Nah, gitu kan? Naam. Barakallahu fikum. Nomor 4. Kharaja minal masjidil ana al-imamu wa rajulun ukhra. Khata. Naam. Mana khotoknya? Letak kesalahannya pada kata ukhra. Ukhra harusnya apa? Seharusnya akhor atau akhoru. Naam, akhoru. Harusnya akhoru. Ukhra untuk mu'annas. Kalau mudakar, akhoru. Naam, kalau marfu ya. Marfu akhoru. Kalau mansub, akhoru. Naam. Kharaja minal masjidil ana al-imamu warajulun akhoru. Itu yang jawaban yang benar. Keluar dari masjid sekarang ini sang imam dan laki-laki yang lain. Nomor 5. Ghusala ukhtil qamisa al-akhdara wa qamisan akhara. Naam. Khata. Mana khatanya? Ghusala. Ghusala harusnya ghusalat. Dikasih tak taknis, ya, itu bahasa yang kasih dikasih tak taknis. Ghusalat, ghusalat ukhti. Ukhti sebagai fa'ilnya, marfu alamat rafa'nya doma muqaddara karena bersambung, isimnya bersambung dengan ya mutakallim. Naam. Barakallahu fikum. Saudariku mencuci gamis berwarna akhdar, berwarna hijau. Wa qamisan akhara, dan gamis yang lain. Nomor 6. Kam hayatan qatalta ya ami, qataltu hayataini. Berapa banyak engkau membunuh ular wahai paman? Wahai pamanku. Aku membunuh 2 ular. Santa. Sahih. Ya. Sahih. Kam hayatan qatalta ya ammi? 6. Berapa ular yang kau bunuh wahai pamanku? Dibaca hayatan, nama maful bihi yang dikedepankan. Qatala, qatalta fi'il dan fa'il. Hayatannya objeknya. Qataltu hayataini, aku membunuh dua ular. Hayataini di situ pakai iya karena isim mutsana. Isim mutsana isim menunjukkan dua, ketika mansub pakainya iya. Kalau marfu pakainya alif. Alif hayatani, gitu ya. Hayatun hayatani. Kalau mansub hayataini, hayataini. Dua ular. Naam, ahsantum. Nomor berikutnya. Kam mindilan ghasalat Zainabu ghasalat mindilina khata. 6. Khotoknya mana? Tetap salahnya mindilina, harusnya mindilain. 6. Salahnya pada harokat lam dan harokat nun, ya. Harokat lam dan nun. Kalau isim mutsana, harokat sebelum ya-nya fathah, kemudian harokat nunnya kasroh, muslimaini. Nah, gitu kan? Harokat sebelum ya-nya itu fathah, muslimaini. Harokat setelah ya yaitu nun harus kasroh, muslimaini. Berbeda dengan jamak mu'anas salim, kebalikannya, sebelum ya dia itu kasro dan nunnya fathah, muslimina, muslimina. Nah itu ya, bentuknya sama kalau ada harokat. Bentuknya itu mim, sin, lam, mim lagi, kemudian ya, lalu nun, gitu kan. Bedanya dalam bacaan, muslima ini atau muslimina. Nah, aksentum. Nomor 8. Fi syahri tis'at, fi syahrin tis'atun wa isruna yauman au thalathuna yauman wa fil yaumi arba'u wa sittuna arba'un wa fil yaumi arba'un wa sittuna sa'atan. Khata', mana khata'nya? Khata'nya di kata-kata sittuna, seharusnya isruna. Iya, santa. Situna harusnya isruna. Atau arbaunnya, arbaunya juga harusnya arbaun. Tapi kalau itu karena salah ketik aja ya. Ana sudah nulis arbaun, ditulisnya arbau. Jadi kesalahannya pada situn. Nah, satu bulan ada 29 hari atau 30 hari. Dan dalam satu hari ada, disitu disebutan 64 jam. Nah, yang benar apa? 24 jam. Nah. Nomor 9. Salasun wa arbaun wa khamsumi'atin wasittu wasittatu alafi rialin. 6. Khata apa sahih? Khata. Khata. Naam, ahsanta, khata. Yang sahih mana? Sahihnya mana? Yaitu salasunnya harusnya apa? Salasu. Harusnya salah? Satu. Satun. Harusnya salah satun. Nah, harus menyelisihi yang dihitung. Mana yang dihitung? Rial. Gitu kan? Seperti kita ngucap salah satu rialin. Rialun wahidun, rialani. Salah satu rialin. Nah, kan itu. Arba'atu rialin. Nah. Harusnya salah satu. Kenapa? Karena yang dihitung mudakar rial. Nah, kalau yang dihitung mu'anas, maka makanya salasun. Seperti misalkan kita menghitung salasun wa arba'una wa khamsumi'atin wa sitatu alafi mirwahatan mirwahatin. Nah, itu pakainya salasun karena yang dihitung mu'anas. Nah, nomor 10. La tazalul maktabatu mulaqan. Mulaqan, mulaqan. Khata. Naam, yang sahih. La tazalul maktabatu mulaqatun. Mulaqatan. Mulaqatan. Naam, yang benar dikasih ta' marbutah mulaqatan. Kenapa? Karena al maktabahnya itu muannas. Naam. Zala ya zalu. termasuk dari akhwatnya Kana. Akhwatnya apa? Kana. Berarti dia menasob isim dan merofa isim dan menasob khobar, ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobaro. Al-maktabatu sebagai isimnya marfu, alamat rupanya doma, muglaqotannya khobarnya. Nah, karena isimnya di situ mu'anas, al-maktabatu ada tak marbuto, maka muglaqotan dikasih tak marbuto. Dan harokatnya juga harus fathah. Kenapa? Karena khobarnya tazalu, yang dia itu apa itu? Akhwat dari kana. Nah, lanjutkan. Aina zahaba abuki ya Fatimatu? Sahih. Iya, sahih. Artinya apa itu? Di mana? Kemana bapakmu pergi, wahai Fatimah? Naam, ahsanta. Aina zahaba abuki ya Fatimatu? Naam. Makanya zahaba bukan zahabat. Kenapa? Karena fa'ilnya abu, mudakar, abuk. Mudakar enggak? Mudakar. Kalau mu'anas ummu. Al-ummu, ya enggak? Ummuki, itu mu'anas. Kemudian kenapa harokatnya kasro abuki bukan abuka? Karena Fatimatu yang mukhotobnya, yang diajak bicara itu perempuan Fatimatu, sehingga makanya abuki. Kalau yang diajak bicara laki-laki, mengucapnya abuka. Aina dahaba abuka ya Muhammadu. Nah, itu. Nomor 12. Nomor 12. Atufta bil Ka'bati ya akhi, la lam atuf. Khata. Nama khata yang sahih apa? Yang sahih kata-kata atuf tidak menggunakan wawu. Nam atuf wawunya hilang. Atuf. Atuf gitu ya. Asanta. Atuf sabil Ka'bati ya akhi, apakah engkau telah tawaf di Ka'bah, wahai saudaraku? La lam atuf. Nam. Kenapa wawunya hilang? Karena ketemu dua sukun. Ya kan? Itu fi'il mudhari' yang kemasukan huruf penjazm, awamil jawazim, huruf yang membuat fi'il mudhari' menjadi sukun atau penggantinya sukun. Nam. Ketika majzum tandanya sukun, ketemu dua sukun, sukun pada wawu dan sukun pada fa. Tidak boleh ketemu dua sukun, harus dicegah. Bagaimana menjaganya? Bisa dengan membuang huruf ilat. Kemudian cara yang kedua dengan menghidupkan salah satu sukun. Kalau seperti ini, mencegahnya dengan membuang huruf ilat, membuang sukun berserta hurufnya, membuang sukun berserta hurufnya. Nah. Lanjutan nomor 13. Akhis saghiru yanumu mubakkiran. Khata. Yang benar akhis saghiri yanumu mubakkiran. Yang benar apa? Yang benar? Akhis saghiri. Akhis saghiri. Terus yanumu mubakkiran. Benar enggak? Akhis saghiru yanumu. Yanumu mubakkiran. Mubakkiran. Berarti sahih apa khata? Khata. Khatanya di mana? Saghiri. Harusnya apa saghirnya? Saghiri. Harusnya benar itu shogiru, benar. Akhi itu mubtada marfu, alamat rafa'nya dhamma muqaddaro. Ya. Akhi mubtada marfu, alamat rafa'nya dhamma muqaddaro. Kenapa? Karena bersambung dengan ya mutakalim. Gitu kan? Asogiru sebagai sifatnya. Sifat bagi akhi, sifat marfu, marfu juga. Nah, gitu ya. Kalau sifat marfu, marfu juga. Karena akhinya marfu, maka asogiru juga marfu. Naam. Yanumu di sini kesalahannya, yanumu. Harusnya yanamu. Harusnya yanamu. Bukan ikut wazan yaf'ulu. Kalau yaf'ulu seperti yakulu, itu wazannya yaf'ulu. Yakulu itu ya, yatufu, itu wazannya wazan yaf'ulu. Ini wazannya bukan yaf'ulu, tapi wazan yaf'alu, yanamu. Gitu ya. Wazannya apa? Yanamu. Jadi nawima yanwamu. Dari nawima yanwamu. Masalahnya gitu. Kemudian apa yang terjadi? Berharokatnya huruf ilat. Ya, apa tadi harokatnya? Yanwamu, harokatnya fathah. Sebelumnya ada huruf sahih yang sukun, maka menghendaki harokatnya harus dipindah ke huruf sahih yang sukun tadi, menjadi yanaumu, yanaumu. Nah, setelah itu terjadi ketidak sesuai. Yanaumu sesuai enggak? enggak sesuai, maka wawunya diganti menjadi alif, menjadi yanamu. Asalnya apa? Asalnya tadi yanwamu, karena masdarnya dari nauman. Nama yanamu nauman, ya enggak? Masdarnya itu ada wawu. Berarti alif di situ asalnya wawu, yaitu jadi yanwamu. Lalu terjadi ilal menjadi yanau, yanaumu. Lalu setelah itu diganti alif menjadi yanamu. Mengerti? Nah, betul. Betul. Lanjutan. La tanam fil fasli ya Ahmadu. Jangan engkau tidur di dalam kelas wahai Ahmad. Sahih. Naam, sahih. La tanam. Nah, ini buktinya kan? Tanam. Asalnya apa? Tanamu. Tanamu ketika ada la nahiyah, la nahiyah itu membuat fi'il mudhari menjadi apa? Majzum. Menjadi majzum kan? La tanamu. Ada la jadi la tanam. Nah, di situ ada dua sukun, sukun pada alif dan sukun pada mim. Iya enggak? Ketemu dua sukun enggak? Tanam dua sukun, ketemu dua sukun. Maka apa yang terjadi? Sukun pada alif dibuang berserta hurufnya, menjadi tanam. Tanam. Nah, itu. Asalnya dari tanamu, yaitu tanam, alifnya sukun, mimnya sukun asalnya. Lalu karena ketemu dua sukun, maka alif dibuang berserta sukunnya. Sukun dibuang berserta alifnya. Karena ketemu dua alif, karena ketemu dua sukun. Barakallahu fikum. Lanjutan. Berarti sahih ya, la tanam fil fasli ya Ahmadu. Jangan engkau tidur di kelas wahai Ahmad. Nomor 15. Limadha yabkiu at-tiflu ya Aminatu? Khata. Mana khatanya? Yabkiu. Yabkiu. Nah, yabkiu khata karena dia itu fi'il mudhari yang berakhiran ya ketika marfu domanya muqaddaro. Ketika majrur kasrunya muqaddaro. Ketika mansub fathahnya dhahiro. Fi'il yang berakhiran ya atau wawu ketika marfu dan majrur muqaddaro doma dan kasrunya. Namun ketika mansub fathahnya dhahiro. Nah, gitu ya. Jadi lima dayabki tiplu ya Aminatu. Lima da lam yabkiya. Nah, tadi anda bilang majrur ya, afan salah. Fi'il enggak ada majrur. Majzum maksudnya. Majzum berarti dengan membuang huruf ilat ya, afan. Buru-buru tadi ngucap. Jadi fi'il mudhari ketika marfu yang berakhiran wawu atau ya, dia domanya muqaddaro. Nah, ketika mansub fathahnya dhahiro. Lima da lan yabkiya. Ketika majzum ya-nya dibuang. Lam yabki. Lam yabki. Ya-nya dibuang. Huruf ilatnya dibuang ketika majzum. Dan enggak ada kasrah, enggak ada majrur karena fi'il. Majrur itu hanya pada isim. Nomor 16. La tansa ma qultu laka. Naam. Jangan kamu lupa apa yang aku katakan kepadamu. Sohih. Ya, sohih ya. Tansa asalnya ada alif. Tansa ada alif asal tansa. Namun kenapa alifnya dibuang? Karena kemasukan la nahiyah, la yang memiliki arti larangan, sehingga alifnya dibuang. Gitu ya. Nah, menjadi la tansa makul talak. Nah, nomor 17. Asaqautani ilal mudiri ya Hamzatu. La lam ashkuka. Naam. Sahih apa kata? Sahih. Sahih, naam. Barakallahu fikum. Sahih. Asyaqautani ilal mudiri ya Hamzatu la lam ashkuka. Nah, dari syaka yasku. Asalnya ada wawu. Asalnya itu ada wawu, yasku. Kemudian wawunya dibuang kenapa? Karena kenapa wawu dibuang? Karena majzum. Lam ya. Majzum itu bisa dengan mensukun, bisa dengan membuang huruf nun atau dengan membuang huruf ilat dengan tiga tanda. Nomor 18. Asalnya apa tadi? Lam ya, lam asalnya askuka, askuka. Ketika ada lam menjadi lam askuka. Wawunya dibuang. Nomor 18. Ahajatta la lam ahujja. Nah. Sahih. Sahih. Nah. Ahajjata la lam ahujja. Ahsantum. Lam ahujja di situ ahujja fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Fi'lun mudhari' majzum bi lam. Apa tanda jazmnya? Siapa yang mau jawab? Tanda jasmnya apa di situ? Tanda jasm tadi disebutkan ada tiga ya. Pertama sukun, yang kedua hatfun nun, yang ketiga hatfu harful ilah. Nah, kira-kira apa nih tanda jasmnya? Sukun muqaddaro. Sukun muqaddar, sukun yang tidak terlihat. Nah, asalnya lam ahuj. Lam ahjuj atau ahuj. Ahuj. Asalnya jimnya ada dua sukun. Lalu karena ketemu dua sukun, salah satu sukun dihidupkan menjadi lam ahujja. Boleh dibaca lam ahujja, boleh dibaca lam ahuju, boleh dibaca lam ahuji. 19. At-talibani al-jadidatani yadhhabani ilal musalla. Naam. Khata, naam. Yang sahih apa? At-talibani al-jadidani yadhhabani ilal musalla. Naam. Alif apa yang dibuang? Taknya dibuang ya. Tak. Karena jadidatun al-jadidatu ketika dibikin musana menjadi al-jadidatani. Itu untuk mu'annas, lalu al-jadidatani. Sedangkan di sini mausufnya adalah mudakar tolibani. Nah, itu sifat ya. Sifat mausufnya tolibani. Sifat harus mengikuti mausuf dari sisi mudakarnya, dari sisi bilangannya, dari sisi i'robnya, dari sisi ma'rifat nakhironya. Nah, gitu kan? Nah, berkata itu. Nomor terakhir. 20 terakhir. Fi hayyina masjidun kabirun lahu manarotani jamilataini. Khata. Naam. Yang betul. Betul. Jamilataini. Naam, yang betul marfu karena mausufnya marfu manarotani, marfu kan? Tanda rafa'nya alif. Jamilataini itu sifatnya, sifat itu mengikuti mausuf. Sifat mengikuti mausuf dari sisi bilangan mudakar mu'annas, dari sisi ma'rifat nakiro, dari sisi irobnya juga. Aksan tuh. Nah, alhamdulillah selesai dari koreksi. Insya Allah besok akan diposting 10 besar atau 15 besar. Nah, insya Allah besok akan diposting yang 10 besar atau 15 besar untuk ikhwan dan umahat ya. Dan yang lainnya nilainya dikosongkan dan tidak urut, acak. Maksudnya nomor ranking 1 bisa nomor 10, ranking 2 nomor 30, ranking 4 nomor 5. Enggak, taruhnya enggak urut. Karena kalau diurut nanti bisa ditebak ini peringkatnya paling bawah gitu. Biar antum enggak malu. Nah, dan sebetulnya enggak perlu malu kalau untuk apa? Tanafus fil khair untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, barakallahu'alaikum. Insya Allah akan di posting besok untuk 10 besar atau 15 besar untuk ikhwan dan 10 besar untuk umahat. Dan hadiahnya nanti bisa diantar atau diambil ya, tergantung kelonggaran waktu. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut pada malam Sabtu mendatang. Ada kemungkinan kita merubah malam Senin untuk kitab Shorof Al-Mumti'. Ada kemungkinan, tapi masih dalam pertimbangan ya. Jadi malam Sabtu dan malam Ahad untuk DL3 kita yang akan insya Allah kita mulai pekan depan, DL3 malam Sabtu malam Ahad. Kemudian untuk malam Senin dan pagi Sabtu dan pagi Ahad, kemungkinan untuk kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif untuk ilmu tasarruf. Tapi masih dalam pertimbangan. Nah, kira-kira efektif atau enggak. Nah, kalau ternyata tetap seperti ini ya berarti kita tetapkan seperti ini ya, apa? Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin untuk DL3 dan pagi Sabtu dan pagi Ahad untuk kitab Shorof Al-Mumti'nya. Insyaallah diumumkan nanti kalau ada perubahan. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.